Engkau yang penyayang, Engkau yang memaafkan segala kesalahan. Hanyalah padamu semua kan bermuara, suka duka dan air mata. Engkaulah Allah yang maha memaafkan setiap dosa dan kesalahan, yang tak pernah menolak satu pertaubatan. Karena Engkau pemurah, Engkau maha penyayang. Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Karim, Anta Malik, Anta Ghaffar, Ya Ilahi. Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Karim. Saksi setiap luka dan perih, Engkaulah Allah yang akan mengobati.